بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف حفظه الله تعالى مسؤولية طالب العلم تجاه العلم الشرعي Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabit Darisi wal Mudarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang pengajar di dalam pengajarannya. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai mas'uliyatu talibil ilmi tujahal ilmi syar'i, yaitu tanggung jawab atau kewajiban seorang penuntut ilmu terhadap ilmu syar'i. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau, yaitu Risalah Adabut Darisi wal Mudarrisi wa fit Tanzilil Hakimi, dan di dalam At-Tanzilul Hakim atau di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-187. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. Apabila Allah mengambil perjanjian dengan mereka yang diberikan kitab-kitab agar menerangkannya kepada manusia, dan janganlah menyembunyikannya. Kemudian Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan penggalan ini. Istadallal mu'allifu bi'umumi hadihil ayati. Mu'allif, yaitu Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, berdalil dengan keumuman ayat ini. Kama sayati, sebagaimana akan datang penjelasannya nanti. Ala bayani mas'uliyati talibil ilmi tujahal ilmi syar'i. Jadi ayat ini dijadikan dalil oleh Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala untuk menjelaskan kewajiban atau tanggung jawab seorang penuntut ilmu terhadap ilmu syar'i. وَذَلِكَ بِبَذْلِ وَقْتِهِ وَجَهْدِهِ فِي نَشْرِ الْعِلْمِ. Apa tanggung jawabnya atau kewajibannya? Yaitu untuk mengerahkan kesungguhan atau mengerahkan waktunya dan juga kesungguhannya untuk menyebarkan ilmu. Maka seorang penuntut ilmu itu memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk menyebarkan ilmu. Dengan cara apa? Ta'liman, baik dengan mengajarkannya, wa tasnifan, dan juga dengan menuliskan atau membuahkan karya tulis yang berkaitan dengan ilmu tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, tafsiru qawlihi ta'ala, wa idh akhadallahu mithaqal ladhina utul kitaba al-ayata. Yaitu tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, dan apabila Allah mengambil perjanjian dengan mereka yang diberikan kitab. Wal mitsaqu, dan al mitsaq yang ada dalam ayat tersebut adalah al ahdus tsaqilul muakkadu. Yaitu janji yang berat yang ditekankan. Alladzina utul kitaba, dan yang dimaksud dengan alladzina utul kitaba itu adalah ahbarul yahudi, yaitu pemuka-pemuka agama dari orang-orang Yahudi. Waqila, dan juga ada ulama tafsir yang mengatakan bahwa itu wa akhbarun nasara, termasuk juga pemuka-pemuka agama dari Nasrani. Wa dzukiru bi unwani ita'il kitabi. Dan mereka, yaitu pemuka agama Yahudi dan Nasrani tersebut, itu disebutkan dengan sebutan orang-orang yang diberikan kitab. Mengapa? Mubalaghatan fi taqbihi halihim. Untuk menyangatkan, ya, untuk memberikan penekanan terhadap celaan atau keburukan yang diberikan kepada keadaan mereka. Wa isyaratan ila an akhadhal mithaqa kana fi kitabihim. Dan juga untuk memberikan isyarat, ya, bahwa Allah mengambil perjanjian mereka yang sebetulnya ada dalam kitab mereka. Kemudian wa qawluhu litubayyinunnahu, ya, dan firman Allah Subhanahu wa taala, maaf, latubayyinunnahu, ya, dan firman Allah Subhanahu wa taala latubayyinunnahu, agar mereka menjelaskannya, itu adalah jawabu al-mithaqu, yaitu atau jawab dari mithaqo, jawab dari lafadz mithaqo yang ada dalam ayat tersebut. Mengapa? Litadhammunihi ma'nal qasami. Karena lafadz mithaq itu mengandung makna sumpah. Maka latubayyinunnahu itu adalah jawab qasam. Kemudian wannahyu 'anil kitmani ba'dal amri bil bayani. Larangan untuk menyembunyikan ilmu setelah perintah untuk menyampaikan ilmu, lil mubalaghati fi ijabil ma'muri bihi. Ya. Mengapa pertama, atau maaf, pertama diperintahkan untuk menyebarkan ilmu. Kemudian setelah itu dilarang untuk menyembunyikan ilmu. Nah, gaya bahasa ini digunakan untuk mubalaghah, ya, untuk menekankan wajibnya perkara yang diperintahkan. Apa itu? Wahual bayanu, yaitu untuk menjelaskan atau menyebarkan ilmu. Ini adalah gaya yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menekankan perkara ini. Kita lihat catatan kaki. Unzur Ruhul Ma'ani. Ini dapat dilihat di kitab Ruhul Ma'ani, buah karya Al-Alusi, Al-Mujallad Ar-Rabi'a pada jilid keempat, Sofhata Tis'in wa Arba'ina wa Mi'atin pada halaman 149. Kita kembali ke atas. Qala Ibnu Katsirin. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan atau menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan fi hadza tahdzirun lil ulama'i. Ya, di dalam ayat ini itu terdapat peringatan bagi para ulama. An yasluku maslakahum. Ya, sehingga atau dari peringatan dari mengikuti jejak-jejak para pemuka agama Yahudi dan Nasrani tersebut. Fayusibahum ma asabahum. Ya, kalau sampai para ulama itu mengikuti jejak pemuka agama Nasrani dan Yahudi tersebut, ya, ditakutkan akan ditimpa hal-hal yang menimpa para ahli kitab tersebut. Wayuslikabihim masalikahum. Ya, dan juga akan, ya, mengikuti jejak mereka. Fa'alal ulama'i an yabdzulu ma bi aydihim minal 'ilmin nafi'i. Maka hendaknya para ulama itu berusaha keras untuk menyebarkan apa yang mereka miliki berupa ilmu yang bermanfaat. Ad-dalli 'alal 'amali shalihi. Yang ilmu yang bermanfaat tersebut itu akan menunjukkan atau membimbing kepada amal yang sholih. Wa la yaktumu minhu syai'an. Dan hendaknya para ulama tersebut itu tidak menyembunyikan sedikitpun dari ilmu yang mereka miliki. Kita lihat catatan kaki. Tafsir Ibnu Katsirin. Ini ada pada kitab Tafsir Ibnu Katsir Al-Mujallad Tsaniyah pada jilid kedua, Safhata Thalathin wa Thamanina wa Arba'i Mi'atin pada halaman 483. Kita kembali ke atas. Qala Ibnu Jaririn fi tafsiri qawlihi ta'ala. Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam tafsir beliau terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-63. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Aula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul ithma wa aklihimus suhta labi'sa ma kanu yasna'un. Ya laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul ithma wa aklihimus suhta labi'sa ma kanu yasna'un. Mengapa orang-orang alim dari mereka, kemudian pendeta-pendeta mereka, itu tidak melarang mereka dari ucapan dusta dan memakan perkara yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka kerjakan tersebut. Qala, kemudian Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala berkata mengenai ayat ini, beliau mengatakan, kanal ulama'u yaquluna. Ya dahulu para ulama itu mengatakan mengenai ayat ini. Ma fil Qur'ani ayatun asyattu taubikhan lil ulama'i min hadhil ayati. Ya, tidak ada di dalam Al-Qur'an ayat yang lebih keras celaannya terhadap para ulama, ya, atau lebih ya, dahsyat celaannya terhadap para ulama dibandingkan ayat ini. Wala akhwafu alaihim minha. Dan juga tidak ada ayat yang lebih menakutkan bagi para ulama terdahulu dibandingkan dengan ayat ini. Ya, kemudian beliau melanjutkan, Akhraja anid dhahaki bani muzahimin. Dan diriwayatkan dari ad-dhahak bin muzahim rahimahullahu ta'ala. Annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, Ma fil Qur'ani ayatun akhwafu indi minha. Yaitu tidak ada di dalam Al-Qur'an ayat yang lebih menakutkan bagiku dibandingkan ayat ini, yaitu Al-Maidah ayat 63. Anna la nanha. Ya, kami takut kami ditimpa ayat ini jika kami tidak melakukan nahi mungkar. Kemudian kita lanjutkan, wa qala syaikhu Abdurrahman As-Si'di. Dan berkata Al-Syaikh Abdurrahman As-Si'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir beliau. Jadi tafsir terhadap Ali Imran ayat ke-187. Beliau mengatakan, Hadal mithaqu akhadahu Allahu ta'ala ala kulli man a'tahu Allahul kutuba. Perjanjian ini, ya, atau sebuah janji yang berat lagi ditekankan ini, itu diambil oleh Allah dari setiap orang yang telah Allah berikan kepadanya kitab. Wa'allamahul ilma, dan juga diambil dari setiap orang yang Allah berikan kepadanya, Allah ajarkan kepadanya ilmu. An yubayyina linnasi ma yahtajuna ilaihi, yaitu untuk menjelaskan kepada manusia apa-apa yang mereka butuhkan. Mimma 'allamahullahu, dari apa yang telah Allah ajarkan tersebut. Wa la yaktumahum dzalika, dan hendak atau supaya ya setiap orang yang diberikan oleh Allah ilmu tersebut itu tidak menyembunyikan ilmu tersebut. Wa yabkhula 'alaihim bihi, dan juga tidak pelit dan tidak bakhil terhadap manusia dari ilmu tersebut. Khususan idza sa'aluhu, ya khususnya jika manusia itu bertanya ya mengenai perkara yang berhubungan dengan ilmu tersebut. Au waqa'a ma yujibu dzalika, ya atau terjadi pada orang tersebut suatu kondisi yang mengharuskan hal tersebut. Fa inna kullaman indahu ilmun yajibu alaihi fi tilkal hali an yubayyinahu. Karena setiap orang yang memiliki ilmu, maka wajib atasnya untuk pada setiap keadaan tersebut untuk menjelaskan ilmu tersebut. Wa yuwaddihul haqqo minal batili, ya, dan juga menjelaskan atau menerangkan kebenaran yang membedakannya dari kebatilan. Fa'ammal muwaffiquna, maka adapun orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, faqamu bihadza atammal qiyami. Ya niscaya mereka akan menunaikan ya hal ini dan menyempurnakan kewajiban tersebut. Wa'allamun nasa mimma 'allamahumullahu, dan mereka akan mengajarkan kepada manusia dari ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada mereka. Ibtigha'a mardati rabbihim, ya dengan maksud untuk memperoleh keridhaan Rabb mereka. Wa syafaqatan 'alal khalqi, dan juga sebagai bentuk rasa kasih sayang terhadap para manusia. Wa khaufan min ithmil kitmani, dan juga karena takut dari dosa menyembunyikan ilmu. Wa ammal ladzina utul kitaba, ya adapun orang-orang yang diberikan kitab ya atau para ahli kitab, minal yahudi wan nasara, dari kaum Yahudi dan Nasrani, wa man syabahahum, dan juga orang-orang yang seperti mereka. Fanabadhu hadhil uhuda wal mawathiq, ya, maka mereka telah melemparkan, mencampakkan perjanjian dan ikatan-ikatan tersebut. Wara'a dhuhurihim, yang mencampakkannya ke belakang punggung mereka. Falam ya'ba'u biha, ya maka mereka tidak mempedulikan hal tersebut. Fakatamul haqqo, maka justru mereka menyembunyikan kebenaran. Wa adharul batila, dan mereka justru menampakkan kebatilan. Ya, sampai di sini ucapan dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita lihat catatan kaki tafsir Ibnu Sa'diyin, ya, tafsir Ibnu Sa'di, safhata sittina wa mi'atin, pada halaman 160. Kita kembali ke atas. Kemudian kita masuk ke syarhu hadithi liyuballighi syahidu minkumul ghaiba, yaitu syarah dari hadis, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala dalam risalah beliau. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, liyuballighi syahidu minkumul ghaiba, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Kita lihat catatan kaki, akhrajahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahih beliau, Rokma Khamsatin wa Mi'atin, pada nomor 105. Wa Muslimun, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rokma Tis'in wa Sab'ina wa Sitti Mi'atin wa Alfin, pada hadis nomor 1679. Min hadithi Abi Bakrota, dari hadis Abu Bakroh. Kita kembali ke atas. Hadhihi al-jumlatu ja'at fi 'iddati ahaditha. Jumlah ini atau penggalan ini itu sebetulnya datang dalam sejumlah hadis. Wa minha hadithu Abi Bakrata radhiyallahu anhu. Dan diantaranya adalah hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. At-tawilu, ya hadis yang panjang. Fi khutbatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, ya, yaitu mengenai khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Mina, ya, di Mina. Yauma Idin Nahri, ya, pada hari Idul Adha. Faqad ja'a fi akhiriha, ya, maka sungguh datang di akhir hadis tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ala liyuballighi syahidul ghaiba. Ya ketahuilah, maka hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Fala'alla ba'da man yuballighuhu yakunu aw'alahu min ba'di man sami'ahu. Ya. Karena bisa jadi sebagian orang yang disampaikan tersebut, ya yang tidak hadir yang disampaikan tersebut, itu lebih memahami maksud dari apa yang aku ucapkan, ya, daripada sebagian orang yang mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini memberikan isyarat bahwa bisa jadi yang tidak hadir tersebut itu memiliki faedah yang tidak dipahami oleh orang yang mendengarkan langsung, ya, jika dia disampaikan oleh orang yang mendengarkan secara langsung. Wal muradu, dan maksud dari penggalan hadis ini, tablighul khutbatil madhkurati fil hadithi, yaitu menyampaikan khutbah yang disebutkan dalam hadis tersebut. Au tablighu jami'il ahkami, atau menyampaikan seluruh hukum-hukum yang disebutkan. Wal muradu bisyahidi, dan yang dimaksud dengan asyahid dalam hadis tersebut, al-hadiru fil majlisi, yaitu orang yang hadir langsung di dalam majelis tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, wa fihi dalilun ala annal alima yajibu alaihi tablighu ilmihi, ya, dan di dalam hadis tersebut itu terdapat dalil bahwa seorang ulama itu wajib baginya untuk menyampaikan ilmunya. Liman lam yablughu, ya, menyampaikan ilmunya bagi orang yang belum mendapatkan atau mencapai ilmu tersebut. Wa tafhimuhu liman lam yafhamhu, dan juga wajib bagi para ulama untuk memahamkan ilmu tersebut kepada orang-orang yang belum memahaminya. Kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Qala Ibnul Jauziyyi, Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa amma ta'limut talibina, dan adapun mengajarkan ilmu kepada para penuntut ilmu, wa hidayatul muridina, dan juga memberikan petunjuk kepada orang-orang yang menginginkan petunjuk, fa innahu ibadatul alimi. Ya, maka mengajarkan dan juga memberikan petunjuk itu merupakan ibadah seorang ulama. Ya, ibadah yang khusus dapat dilakukan oleh ulama. Wa inna minal khata'il ladzi waqa'a fihi ba'dul ulama'i. Dan di antara kekeliruan yang dilakukan atau dialami oleh sebagian ulama. Ya, apa kekeliruan tersebut? Yaitu itharuhu tanaffula bis-shalati was-shaumi an tasnifi kitabin. Ya, ini perkara yang penting. Apa sebagian atau kesalahan dari sebagian para ulama tersebut? Yaitu mendahulukan untuk memperbanyak sholat sunnah dan puasa sunnah daripada menuliskan kitab atau menelurkan buah karya dalam ilmu. Au ta'limi ilmin yanfa'u. Ya, dan juga mendahulukan memperbanyak sholat sunnah dan juga puasa sunnah daripada mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Li'anna dhalika badrun yakthuru roi'uhu. Ya, karena yang namanya kitab dan juga mengajarkan ilmu kepada murid, itu merupakan benih yang banyak menghasilkan. Ya, karena ini adalah ilmu yang bermanfaat. Wayamtaddu zamanu naf'ihi. Dan jauh lebih lama masa memberikan manfaatnya. Ya, ketika ulama meninggal dunia, itu manfaatnya masih dapat terus memberikan manfaatnya itu masih terus dia dapatkan ya karena ilmunya masih tersebar. Kita lihat catatan kaki Saidul Khatiri. Ini dikatakan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Saidul Khatir. Safhat Atsnataini wa Arba'ina pada halaman 42. Kemudian beliau melanjutkan ainayatus salafi bitta'limi wa syai'un min akhbarihim. Perhatian ulama terdahulu dalam mengajar dan juga sebagian dari kisah-kisah mereka. Wa qad kana lil ulama'i min salafi hadhil ummati wa khalafiha. Dan sungguh ya bagi para ulama ya dari umat yang terdahulu dan juga umat setelahnya atau umat yang sekarang ainayatun balighatun fit ta'limi ya maka para ulama baik terdahulu maupun sekarang itu memiliki perhatian yang besar dalam mengajarkan ilmu wa badlul jahdi wal waqti fi naf'il wa badlul jahdi wal waqti fi naf'il akharina dan juga perhatian yang besar ya atau berarti wal jahd wa badlil jahdi wal waqti fi naf'il akharina dan juga memiliki perhatian yang besar dalam mengerahkan kesungguhan dan waktu untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Walahum fi dzalika akhbarun dan terdapat kisah-kisah ya dari para ulama tersebut dalam perkara ini. Qala al-Abbasu Abu Muhammadin At-Tawri. Ya, dan berkata Al-Abbas Abu Muhammad At-Tawri rahimahullahu taala. Rubbama kunna 'inda Ahmad bin Hanbalin ayyamal hajj. Ya, seringkali kami, ya, berarti para sahabat atau murid dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, itu sering bersama dengan Imam Ahmad bin Hanbal di hari-hari haji. Fayaji'uhu aqwamun minal hujjaji. Maka ketika hari-hari haji tersebut, itu ternyata kelompok-kelompok dari orang yang berhaji itu mendatangi beliau. Ya. Kemudian, fayuqabilu alaihim wa yuhadithuhum. Kemudian, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala itu justru yang menyambut, mendatangi orang-orang tersebut dan berbincang dengan mereka. Ya, padahal kita mengetahui bahwa pada masa-masa haji itu banyak sunnah-sunnah ya, atau banyak keutamaan-keutamaan sehingga biasanya orang yang haji itu fokus dengan ibadahnya. Namun ternyata ketika ada orang-orang yang haji itu mendatangi beliau, beliau justru menyambutnya dan berbicara. Tentu berbicara di sini itu mengajarkan ilmu dan juga memberikan fatwa mungkin atau menyampaikan hadis. Ya. Artinya ada masa di mana beliau tidak fokus dalam sunnah haji. Farubbama qulna lahu fi dzalika. Maka seringkali kami menanyakan hal tersebut kepada beliau. Ya, barangkali kenapa tidak fokus ibadah haji justru menyambut orang-orang tersebut dan berbincang. Fayaqulu, maka Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menjawab, ha'ulai qaumun ghuraba'u. Ini adalah kaum-kaum yang ya, dari jauh, ya, orang-orang asing. Ya, maka ya ada waktu untuk menyampaikan ilmu, ya, untuk berfatwa, dimanfaatkan. Wa ila ayyamin yakhrujuna. Dan itu terus beliau lakukan sampai hari di mana orang-orang haji tersebut itu pergi meninggalkan Mekah. Kita lihat catatan kaki Tabaqatul Hanabilati. Ini dapat dilihat di kitab Tabaqatul Hanabilah, ya, buah karya Ibnu Abi Ya'la, rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata Sittin wa Thalathina wa Mi'ata ini pada halaman 236. Kita kembali ke atas. Ya, ini menunjukkan kesungguhan dari Imam Ahmad untuk menyebarkan ilmu, walaupun dalam hari-hari haji. Kemudian beliau mengatakan, waqala Yahya bin Hamid au Humaidin at-Tawilu. Ya, berkata Yahya bin Humaid at-Tawil au ghairuhu, atau selain beliau. Beliau mengatakan, ataina yauman Hammad bin Salamata. Ya, kami suatu hari itu mendatangi Hammad bin Salamah. Wa baina yadaihi sibyanun yuhaddithuhum. Dan di depan beliau, di depan Hammad bin Salamah, itu terdapat anak-anak kecil. Dan ternyata Hammad bin Salamah itu ya, berbincang atau berbicara dengan anak-anak tersebut. Rahimahullahu ta'ala. Fajalasna ilaihi hatta farogho. Ya, maka kami duduk ya, di sisi beliau sampai beliau selesai berbincang dengan anak-anak tersebut. Fakulna lahu. Ya, maka setelah selesai kami berkata kepada beliau, ya Aba Salamata, ya wahai Abu Salamah, nahnu masyayikhu ahlika qad ji'naka. Ya, kami itu syaikh atau orang-orang tua yang merupakan kerabatmu dan telah mendatangimu khusus untuk mengunjungimu. Taroktana, ya, dan engkau meninggalkan kami atau membiarkan kami. Wa aqbalta ala haula isibyani, dan justru engkau menghadap dan berbincang kepada anak-anak kecil tersebut tadi. Qala, ya kemudian Hammad bin Salamah rahimahullahu ta'ala menjawab, ra'aitu fima yaron na'imu. Ya sungguh, saya melihat di dalam mimpi. Ka'anni ala syatti nahrin. Ya, pada saat itu saya berada di tepi sungai. Wa ma'i tulayyatun asqi fasilan. Dan pada saat itu saya memegang sebuah timba kecil, yaitu layyah, itu tasghir dari dalwun. Ya. Timba kecil yang saya kemudian memberikan atau menyirami bibit kurma. Fata awal tuhu haula isibyana. Maka saya menafsirkannya, menakwilnya, bahwa benih-benih kurma tersebut itu adalah anak-anak kecil tadi. Artinya apa? Ya barangkali, ya dengan berbincang, mengajarkan ilmu kepada anak-anak, itu sama saja menyirami benih yang suatu saat beliau akan mendapatkan buahnya. Ya, ini menunjukkan kesungguhan beliau dalam mengajarkan ilmu. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di kitab Al-Jami'u li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'i. Yang mewakili Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama. Safhatathnatai asyara wa thalathi mi'atin pada halaman 312. Wattulayyatu bidhommi dan attulayyah dengan dhommah tasghiru. Seperti maksudnya dalwin ya, bukan walwin. Itu bentuk tasghir dari dalwun. Ya, tasghiru dalwin. Ya, yaitu bentuk kecil atau bentuk tasghir dari timba. Wahiyallati yustaqo bihal ma'u. Yaitu alat yang digunakan untuk ya, menuangkan air. Ya, dituangkan air dengan benda tersebut. Wal fasilu jam'u fasilatin. Dan al-fasil adalah jamak dari fasilah. Wahiyan nakhlatus saghiru. Yaitu kurma yang kecil. Ya, benih. Al-Qamusu. Ini dapat dilihat di Al-Qamus. Al-Mujalladathaniya pada jilid kedua. Safhata thamanin wa mi'ataini. Pada halaman 208. Kemudian Al-Mujalladah Thalitha pada jilid ketiga. Pada Safhata Ihda wa Tis'ina wa Arba'i Mi'atin. Tartibuhu. Ya, pada halaman 491. Ya, susunannya. Kemudian kita kembali ke atas. Wa'an Atha ibni Sa'ibi. Ya, dan dari Atha bin As-Sa'ib rahimahullahu ta'ala an rajulin, ya, dari seorang laki-laki. Qala, ya, beliau mengatakan, kunna julusan ma'a Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dahulu kami ya duduk-duduk bersama dengan Hudzaifah radhiyallahu anhu. Qala, kemudian perawi mengatakan, famarra rajulun. Maka seorang laki-laki yang melewati majelis tersebut. Faqala lahu Hudzaifatu. Ya, maka Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata kepada laki-laki tersebut. Ya fulanu, ya wahai fulan, ma yamna'uka an tujalisana. Ya, apa yang menghalangimu atau mengapa engkau tidak duduk-duduk bersama kami? Qala, ya kemudian laki-laki tersebut mengatakan, wallahi ma yamna'uni min dhaka illa ha'ula isyababul ladhina hum hawlaka. Ya, demi Allah, sebetulnya tidak ada yang menghalangiku untuk duduk-duduk bersama kalian. Ya, kecuali yang menghalangi itu adalah para pemuda yang ada di sekitar engkau, wahai Hudzaifah. Qala, kemudian perawi mengatakan, faghadiba Hudzaifatu. Maka kemudian Hudzaifah radhiyallahu anhu itu marah dengan jawaban tersebut. Waqala, kemudian Hudzaifah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Amma sami'tullaha ta'ala yaqulu." Adapun ya saya mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Dalam surat Al-Anbiya ayat 60. Qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, yang namanya Ibrahim. Ya, pemuda. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat ke-13. Ya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka dan kami tambahkan pula bagi mereka petunjuk. Wa halil khairu illa fisyababi. Maka adakah kebaikan yang melainkan dengan para pemuda tersebut? Ya, maksudnya kebaikan itu hanya ada pada para pemuda. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa Hudzaifah radhiyallahu anhu itu juga menghabiskan waktunya untuk duduk berbincang dengan para pemuda ya untuk mengajarkan ilmu kepada mereka. Ya, ini menunjukkan kesungguhan beliau radhiyallahu anhu. Kita lihat catatan kaki Al-Masdarus Sabiqu yaitu pada referensi yang sebelumnya berarti Al-Jami'u li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'i. Ya, wa karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallad al-Awwala pada jilid yang pertama. Safhata Ashrin wa Thalathimi'atin pada halaman 310. Kemudian kita kembali ke atas. Adabul mudarrisi fi ta'limihi. Yaitu adab seorang pengajar di dalam pengajarannya. Al-awwalu yang pertama, tashihun niyati fit ta'limi, yaitu meluruskan niat dalam mengajarkan ilmu. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau, Adabut Tarisi wal Mudarrisi. Yajibu alal mu'allimi an yaqsida bi ta'limihi wajhallahi ta'ala. Wajib bagi seorang pengajar ya dalam kegiatan mengajarnya itu dimaksudkan hanya untuk mengharapkan wajah Allah semata. Ai kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan yajibu 'alal mu'allimi tashihun niyyati fi ta'limihi. Ya wajib bagi seorang pengajar untuk meluruskan niat dalam mengajarkan ilmu tersebut. Wa dzalika bi an yaqsida bihi wajhallahi ta'ala. Yaitu seorang pengajar itu memaksudkan dengan kegiatan mengajar tersebut hanya untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa batigha ridahu dan juga hanya mengharapkan ridha Allah. Wa thawabihi, dan juga hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'alaihi aidan, dan juga hendaknya seorang pengajar an yastahdhira fi dhihnihi kaunat ta'limi akidal ibadati. Dan juga hendaknya seorang pengajar itu juga menghadirkan dalam benaknya ya keadaan bahwa atau kenyataan bahwa kegiatan mengajar itu sebetulnya sesuatu yang dapat mengokohkan ibadah. Wa ajlat ta'ati, dan kegiatan mengajar itu sebetulnya juga adalah sebab ketaatan. Wa annahu mimma yata'adda naf'uhu, dan juga menghadirkan dalam hati bahwa sesungguhnya kegiatan mengajar itu termasuk perkara yang ya sangat besar manfaatnya. Wa yamtaddu atharuhu, dan juga pengaruhnya atau bekas yang ditinggalkan dari kegiatan mengajar tersebut itu durasinya atau masa waktunya lama, ya, kekal. Wa yakthuru ra'uhu, dan juga kegiatan mengajar itu adalah sesuatu yang hasilnya banyak. Liyakuna dzalika hasan lahu ala tashihin niyyati. Ya, dengan menghadirkan hal-hal tersebut dalam pikirannya, maka itu dapat menjadi pendorong baginya untuk meluruskan niat. Kita lihat catatan kaki, unzur ini dapat dilihat dari Al-Majmu'ah, ya Al-Majmu' Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama, Shafhata Thalathina. Kemudian kita lanjutkan, wa qad madal kalamu fi mas'alatil ikhlasi wa tashihin niyyati. Dan sungguh sebetulnya telah berlalu, ya sudah ada penjelasan mengenai permasalahan ikhlas ya dalam bagi atau ikhlas bagi pengajar dan juga meluruskan niat bagi pengajar. Ya sudah ada penjelasannya sebelumnya. Wa innama a'adahu marrotan ukhra, tetapi di sini Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala mengulangnya kembali. Mengapa li ahammiyatil ikhlasi min jihatin? Ya satu sisi, dari satu sisi karena ini menunjukkan betapa pentingnya ikhlas dalam beramal. Wa li tartibi ma ba'dahu 'alaihi min jihatin ukhra. Dan dari sisi yang lain itu adalah untuk ya untuk tartibnya, untuk susunan, untuk menjelaskan apa-apa yang akan datang setelah hal ini. Karena secara umum amalan apapun yaitu perkara yang paling penting itu adalah ikhlas, ya meluruskan niat. Maka yang lain datang setelahnya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.